Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi ana cerita kang wong lanang jenengane Lukir. Lukir iki gaweane nyati dhewek lah ya. Dadi pur pindah-pindah tok kuwe sing jenengane Lukir sejoge urip. Pindah ana pindah ngene tok wis ya iki ya. Lah, satu hari iki jenengane kakek Lukir teka maring toko obat. Jaman-jaman arep tuku obat. Tileke kaya ngapa yo. Bakul obat, kok sama kok jalan-jalan kok ya? Nyong apa? Ya kok eh. Ini kan ngomong karo nyong. Ya karo Rika. Lah sama mana ini, kok ngomong karo Paramita Rusadi. Karo Paramita Rusadi gambarin, kok kayak kaya buah apa? Ngomong karo Rika. Wah, takon jenengane nyong. Jenengane Rika. Baskoro mas. Wah, jenengane Baskoro. Baskom loro, mulanya berdung yang sepake ya. Oke, maning-maning ya Rika, Rika we papan nama kena ngarep malan beres ya cal ya. Loh, jenengan-jenengan ngapa mas? Lah kaya ngarep tulisannya kur apotik tok, gua ngapa? Rika bayi maning lo apotik siapa lah, jenengan Rika Baskoro ya apotik Baskoro. Apa apotik bojone Baskoro, apa apotik Baskoro Usodo, apa-apa. Kok tulisannya ngarep apotik? Wes, itu aduh jan ora kreatif teman. Udah dibakun. Mas, tunggu mas, cangkeme mas dan di ndepis ndeng ya salah mangar-mangar bae kowe. Rika ku ngurung karo sapa? Kok jan-jane nyong kedulure Rika apa kepriwe? Saplak karo warit tenan be. Pirang bara Rika mengucapkan terima kasih malah modot teka-teka kowe. Oh, dicangkem dewek kok apa? Bakul kok ngomai sing arep tuku ya dudur apa yo Rika bak. Ah, dulung-dulung si tuku kaya kowe nakan-nakanan dia nih, buntungi tangannya dia. Oh, arep ngomong nanak-nanak. Tuku obat, tak. Tuku obat apa? Ini sirah nyong, jangan gatel banget kayak itu mana. Kalau jajan nyong, golet anu lah, obat sih bisa ngilang natu malah. Wah, ganteng-ganteng, sirah itu matrok. Wah, wala jan, jangan potongannya tanya. Aja ambil setin ke, dah, isinya dah saya, itu matrok. Eh, Rika udah dati pak lobat mantan beres ini jajal. Pong nyong maling ini anak ngelari sakit dagangan Rika malah kudurnya dipecoh ikhtok. Pengen menceng akan nambahin apa, ha? Rika ngerti kayak buruk menceng, si menceng nanyong. Rika pengen, lambain Rika menceng kayak buruk menceng. Wah, ya wes, gantian Rika sengesur aja. Ya. Oke, nyong dua obat tumah yang paling manjur kang. Regane telung bule bubay sebotol. Mantan sopan sini ngulih gak vergan ya cal. Ngulih ngarap badai sekakean. Dakar perikan war bayar pila. Rungewu, aja terungewu larang banget. Rungewu. Ya wis yang kuatmu pancen 2000 perak tuku obat ki ora apa-apa. Gawa bengan 2000 tapi syaratnya siji Kang. Dasi Rika tinggal ngene, kenyong ana patung nang mburi dasi ilang siji wingi lene copot. Tinggal si Rika ngerti ini ndas patung nyong ana mburitan. Wah, ya wis lah iki babak, ya wis nyong pancen salah mungkin ya. Masa ana nur gak 3000 nanyo tak kenyang 2000 kayong ora patut temen. Siki gak iki bae, api-api kan aten bae. Siki ya, oke nyong bayar 30.000 sebotol, tapi nyong jenis bonus lah, rokok ngaras bungkus. Tapi ada korek-koreknya? Lah ya korek-korek, kalau ngadar korek 200 perak, beko yang mangas temen. Lah udah turun anak koreknya, saya harap anggap apa? Ya kendras, mungkin jeblek-jeblek semarin ngaspal, ngotelin itu gini. Tapi ngadar ngaru sendiri, ya jal, kok kurang ajar temen karo nyong sesuai kok. Tenan ge yo Kang dadi akhire kaki Lukir barang wis entuk obat karo rokok kowe mau ya balik war balik ge. Nah, kalingane ya ngenteni angkutan kota suwe banget ora liwat-liwat ana 3 jam go ora liwat-liwat malah si pisan bok. Akhire apa udan dhe pisan. Akhire ya kaki Lukir ngiup nang terase apotik kowe mau lagi ngiup iki ya. Bangun anu barang udan atis rokoknya di sumet iki lho ya karo brang-brung jaman-jamane tiliki kayang apa. Duh, tadi kan bakung sing mau sing tuku obat nang nyong bok dan itu sini kono. Ah, kena iya ge kok jan ket mau telung jam nanti angkutan kotor liwat-liwat nyong jan heran banget karo wong ene ko. Rika ngerti angkutan kota. Lah iya balin jamane maring anu menganti. Oh ala Rika buar ngerti angkutan kota hudul mati nangono Kang. Orang bakal liwat, wano dalam setapak. Ngenteni aku kan kotak ribek. Negara merupakan takutnya kayak ngana apa yang gini gede. Oh, bapur buat maning sing dulu. Gue malah karo diperi kado, do. Aja karo udut nak kena angel kang. Kena ngapa? Lola gatis antis kayak gini udan yang penaknya udut ya. Kelentar, pas, bos. Kan penak bok, sabang. Kemudian sempat sening jajal lah, kena kena tulisan kang. Wisana tulisan gede banget we, no smoking, dilarang merokok. Kaya no apotik ke kang, udah bagian. Kaya apotik itu obat ke, orang sembarangan bisa udut nang kene. Kena ada ruangan ber AC ke, ada sembarangan Rika udut nang kene. AC nya rusak ngo. Kaya pak, Rika karpe apa jane Rika aja? Rika karpe apa jajal? Kaya peraturan apa gue, no smoking, dilarang merokok. Maksudnya apa gue, nyong tuku obat nang kene. Tuku rokok ya nang kene. Gak nang apa dadoloring rokok nang kene. Kita kita harap orang nguli ngerokok nang kene, aja atol rokok, aja nyanding rokok, nyanding kinang apa nyanding gendeng mana senggawe, Dora, gawe nek isine ri kacan. Ya nang kene pancen ngaduli rokok, tapi asal diketahui mas, perlu diketahui ya, perlu digarisbawahi. Kita tokone nyong, apotik nyong yang ngaduli alat kontrasepsi, ngaduli kondom, ngaduli alat kontrasepsi apa? Alat kontrasepsi, tapi orang anak sejigurip sih ngotot harap nganggu, kepengen nganggu, kena ngarep apotekan yang orang anak. Orang anak sih ngegas, orang pernah ngotot, pengen nganggu, ngarep apotekan yang besar. Harap ngomong apa hari kan sih? Oh, ala yang karuan, kampan dan sopan sini jajal. Untuk alat kontrasepsi kok dijajal, kok dinggo nang ngarep apotekan ini, kak. Anggur kayak gimana caranya kok ya, nang pinggir-pinggir dalan orang anak bakul buah, nang pinggir-pinggir dalan orang anak bakul kangkang. Pinggir dalan orang-orang bakul VCD, bakul alat kontrasepsi kabeh. Kepada dijajali sih pinggir dalan sih urut-urutan. Curan mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.